cintaku padamu, cinta yang suci murni, cintaku padamu, cinta yang suci murni. Walau banyak rintangan, tiada jadi penghalang. Walau banyak rintangan, tiada jadi penghalang. Aku cinta padamu. Cintaku padamu, cinta yang suci murni, cintaku padamu.